طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، الحمد لله kita kembali diberi kesempatan dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala duduk bersimpuh guna menimba ilmu syar'i. Alhamdulillah, di mana di kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Usulun fit Tafsir, kitab tentang ilmu usul di dalam tafsir Al-Qur'an. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai tentang pembahasan Al-Makki wal Madani. Bahas tentang Al-Makkiyah dan juga Al-Madaniyah. Kita sudah mengetahui definisi masing-masing dari Al-Makkiyah dan juga Al-Madaniyah. Adapun Al-Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum terjadinya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Al-Madinah. Adapun Madaniyah, maka itu surat yang turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita telah melalui bagaimana cara membedakan antara Al-Makkiyah dan juga Al-Madaniyah. Baik itu terkait metode maupun tema yang tersirat yang disampaikan oleh masing-masingnya. Di mana seringnya Al-Makkiyah metode yang disebutkan adalah quwwatul uslub wa syiddatul khitab, gaya bicara yang keras. Adapun Madaniyah itu gaya bicara di dalamnya ini dengan lemah lembut dan mudah untuk dipahami dari sisi metode. Adapun dari sisi tema yang tersampaikan, adapun Makkiyah itu seringnya menyampaikan tema untuk mengokohkan tauhid dan juga menancapkan akidah as-salimah. Adapun Madaniyah itu yang disampaikan, tema yang disampaikan yaitu tafsilul ibadah wal muamalat, perincian tentang ibadah-ibadah dan juga tentang muamalat. Dan insyaallah sekarang kita akan melanjutkan di mana setelah kita mengetahui definisi masing-masingnya dan juga cara untuk membedakan mana yang disebut dengan Al-Makkiyah dan mana yang disebut dengan Al-Madaniyah, maka kita kali ini akan menyebutkan faedah dari mengetahui Al-Makki dan Al-Madani. Qala al-muallif rahimahullah, fawaidu ma'rifatil madani wal makki, faedah-faedah dari mengetahui Al-Madani dan juga Al-Makki. Qala ma'rifatul makki wal madani naw'un min anwa'i ulumil Qur'an al-muhimmah. Ini disebutkan oleh al-muallif, mengetahui yang mana Al-Makkiyah dan juga Al-Madaniyah nau'un adalah salah satu bentuk min anwa'il ulumil Qur'an, dari bentuk ilmu Al-Quran yang sangat penting untuk diilmui, untuk diketahui. وَذَلِكَ لِأَنَّ فِيهَا فَوَائِدْ. Yang demikian karena dengan mengetahui Makki dan juga Al-Madani, ada beberapa faedah. Minha diantaranya, yang pertama, الأول ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها. Faedah yang pertama, ini menampakkan keindahan Al-Quran pada bahasa tertingginya. Mana disebutkan padanya, haitsu yukhatibu kull qaumin bima taqtadhihi halahum min quwwatin wa shiddatin aw linin wa suhulatin. Di mana ketika tiap kaum diajak berbicara sesuai dengan kondisi mereka, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Min quwwatin wa shiddah. Ada kaum yang diajak berbicara dengan cara yang keras, cara yang kuat. Aw linin aw wa suhulatin. Ada juga kaum yang diajak dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan bahasa yang enak. Ini semua menunjukkan bahwasanya Al-Quran ada pada bahasa yang paling tertinggi karena sesuai peletakannya. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, zuhuru hikmatit tashri' fi asma'iyatihi. Faedah yang kedua dari mengetahui Makkiyah dan juga Madaniyah, yakni akan memunculkan, akan menampakkan hikmah dari pensyariatan, memunculkan hikmah dari pensyariatan fi asma bayatiha ay fi a'la wa arfa. Ini di mana hikmah pensyariatan tersebut betul-betul berada pada puncaknya. Haitsu yatadarraju syai'an fa syai'an bihasabil ahammi ala ma taqtadhihi halal mukhatabin wasti'dadahum lil qabuli wat tanfir. Dari sisi Al-Qur'an menyebutkan secara bertahap, yatadarraju syai'an fa syai'an, bertahap, sedikit demi sedikit. Bihasabil aham, dengan menyebutkan mana yang paling terpenting, mana yang paling penting, yang paling urgen untuk disampaikan dengan keadaan orang yang diajak berbicara di dalam Al-Quran, disiapkan untuk mereka bahwasanya inilah yang paling terpenting. Wasti'dadahum lil qabuli wat tanfidz, dan juga sebutkan hal yang paling terpenting karena agar mereka bisa bersiap, sudah siap untuk menerima syariat dan juga melaksanakan syariat tersebut. Sehingga dalam Al-Quran ini memang betul-betul disebutkan puncak suatu hikmah pensyariatan itu sedikit demi sedikit, agar pihak yang diajak berbicara punya kesiapan untuk menerima dan juga melaksanakan syariat ini. Makanya disebutkan bil aham fal aham, hal yang paling penting, kemudian hal yang penting setelahnya. Itu faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga dari mengetahui Makki dan juga Madani, tarbiyatud du'ati ilallahi ta'ala. Tarbiyatud du'ati ilallahi ta'ala wa tawjihuhum ila ayyata wa tawjihuhum ila ayyattabi'u ma salakahul Qur'an fil uslubi wal maudu'. Faedah yang ketiga itu ada padanya tarbiyatud du'a, pendidikan untuk para da'i ilallah. Jadi dalam Al-Quran disebutkan tarbiyah untuk para da'i ilallah seperti ini dan seperti ini. Wa taujihuhum, dan juga disebutkan bimbingan untuk mereka, ila ayat tabi'u, untuk mereka mengikuti sesuai yang disebutkan di dalam Al-Quran, baik dari sisi uslub, dari sisi metode, dan juga wal maudhu', juga tema yang akan mereka sampaikan pada orang yang akan didakwahi. Min haitsul mukhatabin wa bihaitsu yabda bil aham fal aham wa tustamalu asyiddatu fi mawdhi'iha wassuhulatu fi mawdhi'iha. Baik dari sisi orang yang diajak berbicara, sebutkan Al-Qur'an mentarbiyah para dai ilallah dan juga membimbing mereka. Bagaimana jika berbicara dengan orang yang sifatnya menentang? Bagaimana gaya berbicara jika orang yang diajak berbicara sudah menerima agama Islam? Disebutkan dalam Al-Quran, itu adalah sebuah pendidikan. Bihaitsu yabda bil aham fal aham, dan juga dia harus memulai apa yang paling penting untuk disampaikan. Kemudian perkara penting yang lainnya, menggunakan gaya bicara yang keras pada tempatnya dan juga gaya bicara yang lemah lembut, yang santun pada tempatnya pula. Artinya memang sudah tercantum di dalam Al-Quran pengajaran, pendidikan, serta bimbingan untuk para da'i ilallah. Kemudian faedah yang terakhir di sini, faedah yang keempat dari mengetahui Al-Makki wal-Madani, rabi' tamyizun nasikhi minal mansukhi. Tamyiz an-nasikh minal mansukh. Fima law waradat ayatan makkiyatun wa madaniyatun yatahaqqaqu fihima syurutun nasfi fa innal madaniyata nasikhatun lil makkiyati litaakhkhuril madaniyati anha. Faedah yang keempat, kita bisa membedakan, kita bisa melihat mana di situ ayat yang sebagai an-nasikh, ayat sebagai penghapus suatu hukum, ayat yang menjadi penghapus, ayat yang menghapus hukum sebelumnya. Minal mansukhi, dari ayat yang dihapus. Jadi kita bisa tahu bahwasanya ini ayat yang turun adalah ayat yang menghapus hukum dari ayat yang ini. Dari sisi law waradat ayatan makkiyah wa madaniyah, dari sisi jika tertera dua ayat, yang satu makkiyah dan yang satu lagi madaniyah. Baik, jadi ada dua ayat yang menyebutkan suatu hukum dalam suatu permasalahan. Namun yang satunya ayat makkiyah, yang satunya lagi ayat madaniyah. Maka yatahaqqaqu fihima syurutun nasfi, maka akan diterapkan syarat penghapusan suatu hukum. Fa innal madaniyah nasikhatun lil makkiyah, maka ayat madani itu adalah ayat yang nasikh, nasikhah, ayat yang menghapus hukum suatu perkara yang ada pada ayat makkiyah. Li ta'akhuril madaniyati anha, karena ayat madaniyah itu turun pada akhir kali. Jadi jika ada dua ayat yang sama-sama menyebutkan suatu hukum dalam suatu permasalahan, namun berbeda hukum yang disebutkan. Satu misalnya membolehkan, namun ayat yang satu mengharamkan. Maka dilihat mana ayat yang makkiyah, mana ayat yang madaniyah. Jika salah satunya ayat madaniyah mengatakan hal tersebut haram, maka kita katakan haram karena kita mengambil hukum pada ayat madaniyah. Karena memang ayat madaniyah ini turun pada akhir kali, sehingga dia menjadi ayat yang menghapuskan hukum pada ayat makkiyah. Baik, itu dia dari faedah kita mengetahui jenis makkiyah dan juga madaniyah. Kita bisa membedakan mana hukum yang menghapus, mana hukum yang terhapus dalam suatu permasalahan. Maka yang diambil adalah ayat madaniyah karena ditaakhuri ha anha. Ayat madaniyah turun di akhir kali menjelaskan suatu hukum. Baik, dengan itu kita sudah menyebutkan beberapa faedah dari mengetahui makki dan juga madani. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang lain. Jika tadi mengetahui faedah, sekarang kita pada pembahasan al-hikmatu min nuzulil Qur'ani mufarraqan. Kita akan membahas hikmah dari turunnya Al-Qur'an mufarraqan, secara terpisah, secara bertahap, tidak langsung satu kali turun sekaligus 30 juz. Nah, itu semua ada hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Allah Subhanahu wa taala turunkan secara terpisah. Kita baca min taqsimil Qur'an ila makkiyyin wa madaniyyin. Nah, dari pembagian Al-Qur'an menjadi makkiyah dan juga madani. Yatabayyanu annahu nazala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Jelaslah bahwasanya Al-Qur'an turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terpisah. Di mana ada turun yang setelah hijrah dan ada turun yang sebelum hijrah. Walinuzulihi 'ala hadza al-wajhi hikamun katsiratun. Nah, karena turunnya dari sisi yang seperti ini hikamun katsirah, maka dia sangat memiliki banyak hikmah yang terdapat padanya, yang ada di dalamnya, yang ada di balik mengapa Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, secara terpisah-pisah. Kita sebutkan hikmah yang pertama disebutkan oleh al-muallif dari turunnya Al-Qur'an secara mufarraqan, secara terpisah, secara bertahap, sedikit demi sedikit. Hikmahnya ialah tasbitu qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang pertama adalah dapat mengokohkan hati nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang pertama dapat mengokohkan hati nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi alqur'anu jumlatan wahidah, Dan orang-orang kafir berkata, kalaulah Al-Quran itu diturunkan kepadanya dalam satu kali saja, jumlatan wahidah, langsung sekaligus. Kadalika, yakni, kadalika nazzalnahu mufarraqan. Demikianlah, kata Allah. Ini demikian memang kami turunkan Al-Quran secara terpisah. Linusabbita bihi fuadak. Untuk mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Warattalnahu tartila. Dan kami membaca Al-Quran itu secara tartil. Kami turunkan satu persatu. Wala ya'tunaka bimathalin liyasuddun nasa an sabilillah. Dan tidak akan bisa ada yang mendatangkan kepadamu hal yang serupa. Ini tidak akan ada orang yang bisa membuat ayat seperti ayat-ayat Al-Quran. Liyasuddun nasa an sabilillah. Agar mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Illa jihnaka bilhaqi wa ahsana tafsira. Kecuali kami juga akan berikan kepadamu suatu kebenaran dan juga penafsiran yang paling baik. Artinya jika ada kalangan mereka yang memiliki hujjah tentang Al-Quran yang kami turunkan, seperti itu maksudnya, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Jika ada memang yang seperti itu, illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsira, maka kami akan balas dengan kami berikan kebenaran kepadamu wahai Muhammad, dengan kami bawakan kepadamu ahsana tafsira, penafsiran yang paling baik, sehingga bisa membungkam kebatilan yang mereka bawa. Baik. Kemudian hikmah yang kedua dari turunnya Al-Quran mufarraqan, secara terpisah. Hikmahnya yang kedua, an yusahhila 'alan nasi hifdhuhu wa fahmuhu wal 'amalu bih. Akan memudahkan manusia dalam menghafalnya, memahami dan juga mengamalkannya. Haitsu yaqra'u 'alaihim syai'an fa syai'an. Ketika Al-Qur'an dibacakan kepada umat manusia ini sedikit demi sedikit, sehingga mudah untuk mereka menghafalkan ayat-ayat tersebut, mudah untuk mereka memahami hukum-hukum yang ada di dalam ayat tersebut. Begitu pula enak bagi mereka untuk mengamalkan syariat yang ada pada ayat tersebut, karena dibacakan, diturunkan secara sedikit-sedikit. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qur'anan faraqanahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an faraqanahu, yang kami pisah turunnya, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin, agar engkau membacakan Al-Qur'an tersebut kepada umat manusia, 'ala muksin ay 'ala mahlin, secara perlahan, secara bertahap, dalam beberapa waktu, sedikit demi sedikit. Wa nazzalnahu tanzila, dan kamilah yang menurunkan Al-Quran itu. Itu hikmah yang kedua dari diturunkannya Al-Quran secara terpisah, biar bisa lebih mudah manusia memahami, menghafal, dan juga mengamalkan. Kemudian hikmah yang ketiga, tansyid al-humam. Tansyidul humam, liqabuli ma nazala minal Qur'an wa tanfidhihi. Baik. Jadi hikmah yang ketiga ini tansyitul humam, akan menggerakkan hasrat, membuat semangat, membangkitkan semangat, menggerakkan suatu hasrat untuk menerima apa yang diturunkan Al-Qur'an dan juga melaksanakannya. Sengaja memang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sedikit demi sedikit agar ada rasa semangat, agar bisa menggerakkan hasrat umat untuk menerima Al-Qur'an dan juga untuk melaksanakannya. Haitsu yatasyawwaqu annasu bilahfin wa syauqin ila nuzulil ayah. Dari sisi seorang akan merasa rindu, akan merasa candu dengan turunnya ayat Al-Qur'an, karena yang diturunkan sedikit demi sedikit. Maka manusia pun ingin terus rindu lagi, kapan diturunkan lagi suatu ayat ini. La siyama inda istidadil hajati ilaiha, terlebih lagi ketika kondisi sangat membutuhkan ayat tersebut turun. Manusia pun tergerak hasratnya, bangkit semangatnya, merasa rindu akan turunnya suatu ayat di dalam Al-Qur'an. Kama fi ayatil ifki wal li'an, sebagaimana hal tersebut terjadi pada ayatul ifki dan juga ayat al-li'an. Ayat yang menyebutkan kisah tentang sahabiah Aisyah dan juga ayatul li'an, orang yang diperintah saling melaknat karena tuduhan suami kepada istrinya. Maka pada kejadian dua ayat ini, manusia pun, orang pun merasa terbangkit hasratnya. Kapan lagi turun Al-Qur'an menjelaskan kondisi yang seperti ini? Kita sedang butuh untuk diturunkannya ayat Al-Qur'an agar menjadi jelas hukumnya. Itu hikmahnya. Mengapa Al-Qur'an diturunkan secara terpisah? Baik, kemudian hikmah yang terakhir dari nuzulil Qur'an mufarraqat. Ar-rabi' yang keempat, at-tadarruju fit tasyri'i. At-tadarruj fit tasyri'i hatta yasila ila darajatil kamali. Ini urutan sebuah syariat, berurutan dalam sebuah pensyariatan. Ini sebuah syariat itu dibuat hukumnya secara beruntun, secara berturut-turut. Hatta yasila ila darajatil kamal, sampai pada derajat yang sempurna. Supaya kita lebih jelas, kita akan terus baca bagaimana akan dijelaskan di sini. Kama fi ayatil khamri alladhi nasya'an nasu alaihi wa allafuhu. Contohnya sebagaimana pada ayat yang menyebutkan tentang hukum khamr, hukum minuman keras. Alladhi nasya'an nasu alaihi, di mana kala itu manusia tumbuh dan juga dekat dengan yang namanya khamr ini. Jadi di sini akan disebutkan bagaimana pensyariatan diharamkannya suatu khamr, di mana manusia tumbuh dan juga dekat dengan yang namanya khamr ini. wa kana minas sa'bi 'alaihim ayyujabahu bil man'i minhu man'an batan. Maka sulit, termasuk hal yang berat bagi mereka untuk menjawab pelarangan khamr secara sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarangnya sedikit demi sedikit. Baik, fa nazala fi sya'nihi awwalan qauluhu ta'ala. Maka ayat yang pertama kali turun menjelaskan tentang keadaan khamr ini, hukum khamr ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, bagaimana hukum khamr dan juga al-maisir, hukum perjudian. Qul fihima ismun kabir, katakanlah, jawablah, dalam dua hal tersebut ada dosa yang besar. Di sini Allah sebutkan dosa yang besar, ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, namun ada juga manfaatnya untuk manusia. Minum khamar dan juga perjudian, di sini Allah sebutkan wa manafi'u linnas, memang ada manfaatnya untuk manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, namun dosa dari dua perkara tersebut itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Baik. Di sini Allah sebutkan keadaan khamar dan juga maisir, bahwasanya memang ada manfaat untuk manusia, namun dosa yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar. Baik, fakana bi hadhihi al-ayati tahyi'atun lin-nufus. Maka pada ayat ini ada persiapan untuk jiwa liqabuli tahrimihi, menerima haramnya suatu khamar, karena sudah disebutkan alasannya. Haitsu innal aqla yaqtadi alla yumarisa syai'an ismuhu akbar min naf'ihi. Disebutkan bahwasanya di ayat ini disebutkan hukumnya seperti itu. Bahwasanya khamr dan juga perjudian itu memang memiliki manfaat, namun dosa yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar. Sehingga orang yang mengetahui ayat ini ada persiapan, sudah mempersiapkan dirinya untuk menerima haramnya khamr tersebut. Hai itu dari sisi bahwasanya akal yang sehat itu akan berkonsekuensi, tidak akan melakukan sesuatu, tidak akan melakukan sesuatu ismuhu akbaru min naf'ihi, yang mana dosanya lebih besar kebanding manfaatnya. Jika Allah sudah sebutkan begitu, memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar yang terkandung. Akal yang sehat akan berpikir tentunya bahwasanya tidak mungkin ia melakukan sesuatu perkara di mana dosanya lebih besar ketimbang manfaat yang didatangkan. Ini pertama kali turun ayat tentang hukum khamar. Tsumma nazala tsaniyan qauluhu ta'ala. Kemudian ayat kedua lagi yang menurunkan tentang hukum khamar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kita sebutkan tadi bahwasanya faedahnya adalah at-tadarruj fi tasyri', ini secara berurutan dalam membuat syariat. Kemudian ayat yang kedua turun menjelaskan hukum khamar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara, jangan kalian melaksanakan salat dalam keadaan kalian mabuk. Mabuk karena khamr tentunya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Ini sampai kalian tidak mabuk. Fakana bi hadhihi al-ayah tamrinun ala tarkihi fi ba'dil awqat wa hiya awqatus shalawat. Maka di dalam ayat ini itu ada latihan untuk meninggalkan khamar pada sebagian waktu saja. Yani ketika waktu-waktu salat. Baik, kita lihat bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala membuat syariat, di mana pertama dijelaskan dulu alasannya. Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kemudian yang kedua, dilarang untuk jangan minum khamar pada sebagian waktu saja. Yaitu pada waktu-waktu salat, jangan kalian melaksanakan salat dalam keadaan kalian habis minum khamar, dalam keadaan kalian sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Karena memang pernah terjadi di mana ketika sedang melaksanakan salat, ada sebagian para sahabat yang dalam kondisi mabuk. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Jangan kalian melaksanakan salat dalam keadaan kalian mabuk, sampai kalian sadar apa yang kalian katakan. Baik, pertama dijelaskan alasan, kedua dilarang untuk sebagian waktu saja. Tsumma nazala salisan, kemudian turun hukum yang ketiga dalam menjelaskan khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijusum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Fa hal antum muntahun wa ati'ullaha war rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin. Kemudian turunlah ayat yang melarang khamr secara mutlak. Wahai orang-orang yang beriman, hanyalah khamr itu dan juga perjudian, al-ansab wal azlam dan alat-alat musik itu adalah perkara yang kotor, rijasun min amali syaitan, termasuk amalannya syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Disebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijasun, hal yang kotor, hal yang najis. Khamr itu adalah hal yang najis, termasuk perbuatannya syaitan. Fajtanibuhu, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara mutlak, tidak terkait, tidak terpaut, terpaut dengan waktu tertentu. Maka jauhilah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Fakana fi hadhihi al-ayat al-man'u minal khamri man'an batan fi jami'il awqat. Maka pada ayat ini disebutkan pengharaman terhadap khamr man'an batan secara totalitas pada seluruh waktu. Bada'an huyi'at an-nufus thumma murinat alal man'i minhu fi ba'dil awqat. Tentunya setelah jiwa ini sudah siap menerima keharaman khamr pada ayat yang pertama kali turun, kemudian dibarengi lagi pengharaman tersebut pada sebagian waktu, maka ketiga kalinya Allah Subhanahu wa taala pun mengharamkan khamar secara mutlak pada seluruh keadaan. Dari sini kita tahu bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha hikmah, di mana selalu meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kita ambil contoh di sini tentang pengharaman khamar itu sendiri. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengharamkannya secara mutlak, tapi disebutkan dulu alasannya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa yang ada pada khamar lebih besar daripada manfaat yang didatangkan. Biar jiwa ada kesiapan untuk menerima keharaman tersebut. Lalu kemudian yang kedua, diharamkan pada sebagian waktu saja, yakni pada waktu-waktu sholat. Jangan kalian menegakkan sholat dalam keadaan mabuk, secara perlahan. Barulah yang ketiga, langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengharaman khamar secara mutlak, man'an batan, pengharaman secara totalitas, fi jami'il awqat, pada seluruh waktu. Dari sini kita mengetahui tentang hikmah mengapa Al-Quran itu diturunkan secara mufarraqan. Karena salah satunya mengetahui bahwasanya yang namanya syariat itu memang betul-betul dilaksanakan dengan penuh hikmah. Baik, barakallahu fikum. Dengan ini selesailah kita dengan membahas kitab Usulun fit Tafsir. Baik, kemudian kita lanjutkan pada pembahasan kitab setelahnya, Tafsirul Alam. Untuk pembahasan kitab kita Usul Tafsir, kita cukupkan sampai di sini dulu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian kita kembali lanjutkan pada kitab Tafsirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Kita telah sampai menyebutkan pada hadis yang keempat dalam kitab At-Taharah, mana pada sebelumnya kita berhalangan untuk menyebutkan hadis dan juga hukum serta faedah yang ada di dalam. Semoga saja pada kesempatan kali ini waktunya cukup. Kemarin kita sudah membaca hadisnya. Lantas kemudian kita kesempatan kali ini masuk pada makna global yang terkandung dalam hadis tersebut. Taib qala al-ma'na al-ijmali, makna global dari hadis ini. Yastamilu hadzal haditsu ala thalathi faqarat. Likulli faqratin hukmuha al-khassu biha. Hadis ini, hadis yang keempat, itu sejatinya mengandung tiga paragraf, berisikan tentang tiga paragraf. Likulli faqratin hukmuha, pada tiap paragraf ada hukumnya sendiri-sendiri, hukumnya masing-masing. Al-awwalu, paragraf yang pertama dalam hadis ini disebutkan, fa dzukira annal mutawaddi'a idza syara'a fil wudhu'i, disebutkan bahwasanya seorang yang mengambil air wudhu, jika mulai berwudhu, ada khalal ma'a fi anfihi, ini ia memasukkan air di hidungnya. Tsumma akhrajahu minhu wa huwa al-istinshaq, kemudian ia mengeluarkannya, itulah yang disebut dengan istinshaq. Wal istinsar al-mazkur fil hadis, dan al-istinsar juga disebutkan dalam hadis ini. Karena al-anfa min al-wajhi alladhi umira al-mutawaddi'u bi ghuslihi, karena yang namanya hidung itu adalah bagian dari wajah, di mana seorang yang hendak berwudu diperintah untuk mencucinya. Dengan cara memasukkan air, istinsyat, kemudian mengeluarkannya. Istinsyat, mengenduskan air masuk ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan air tersebut. Waqad tadhafaratil ahadits as-sahihah ala masyru'iyatihi. Dan telah banyak hadis yang sahih menyebutkan tentang syariat tersebut. Li'annahu minan nadhafatil matlubati syar'an. Karena memang hal yang demikian adalah bentuk kebersihan yang diminta dari syariat. Seorang ketika berwudu memasukkan air dalam hidungnya, kemudian mengenduskan air tersebut keluar dari hidung. Baik, itu paragraf yang pertama. Kemudian paragraf yang kedua, summa dzakara aidan anna man arada it al-adha al-kharij minhu bil hijarah. Yani seorang yang hendak melakukan istijmar, ayakuna qat'uhu ala witrin, hendaknya ia melakukannya, melakukan istijmar dengan hitungan yang ganjil. Aqalluha salasun, sedikitnya, paling sedikit itu dilakukan dengan 3 batu atau 3 kain, 3 tisu, 3 daun kering, al-muhim yang bisa menggantikan air. Wa 'alaha ma yanqati'u bihi al-kharij, dan yang paling banyak itu sesuai bagaimana bisa membersihkan kotoran yang keluar. 3, 5, 9, jika masih belum cukup maka masih bisa ditambahkan. Tergantung bersihnya kotoran tersebut. Wa tankil mahalu in kana witran wa illa zada wahidah, dan memang disuruh untuk melakukannya secara witir dengan bilangan ganjil. Itu hukum yang kedua disebutkan dalam hadis ini. Kemudian paragraf yang ketiga, wa dzakara aidan annal mustaqidha min naumil laili la yadkhul kaffahu fil ina, bahwasanya orang yang bangun dari tidur malam itu tidak boleh memasukkan tangannya dalam bejana, ini dalam bak mandi misalnya, au yamassu syai'an rotoban, atau ketika baru bangun tidur malam langsung memegang makanan. Sini disebutkan rutab, ini kurma. Hatta yaghsilaha thalatha marrat, sampai ia telah mencucinya dengan 3 kali. Ketika sudah dicuci baru boleh memasukkan tangannya ke dalam bejana, baru boleh pegang makanan. Li'anna naumal laili ghaliban yakunu tawilan, karena yang namanya tidur malam itu mayoritasnya waktunya durasinya panjang. Wa yaduhu tabishu fi jismihi, dalam keadaan tangannya menempel pada anggota badan yang lain. Fala 'allaha tusibu ba'dhal mustadzarat wa huwa la ya'lam, maka bisa saja tangannya tersebut terkenai kotoran, terkenai kuman-kuman yang ada pada badan. Wa huwa la ya'lam, dalam kondisi ia tidak sadar, ia tidak tahu karena dia sedang tidur. Fasyuri'a lahu ghusluha lin nadhafatil masyru'ah, maka dari situ disyariatkan untuk dia ketika bangun tidur malam untuk mencuci tangannya, karena itu suatu bentuk kebersihan yang disyariatkan. Itu 3 paragraf yang dibahas pada hadis yang keempat ini. Kemudian ikhtilaful ulama. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang ikhtilaf, perselisihan di kalangan para ulama tentang hadis yang keempat ini. Ikhtilaful ulama'u fin naumi alladhi syuri'a ba'dahu guslul yad. Para ulama berbeda pendapat pada tidur yang diwajibkan atau disyariatkan untuk mencuci tangan. Ini permasalahan tidurnya. Fadhahaba asy-Syafi'i wal jumhur ila annahu ba'da kulli naumin min lailin wa naharin li umumi qawlihi min naumihi. Maka Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i dan juga mayoritas imam-imam yang lainnya, imam-imam mazhab yang lainnya itu berpendapat bahwasanya wajib cuci tangan dari tidur malam maupun tidur siang. Ini perselisihan mana yang disyariatkan mencuci tangan. Ketika bangun tidur apa? Bangun tidur malam kah atau bangun tidur siang kah? Di sini Imam Syafi'i dan juga ulama yang lain berpendapat bahwasanya disyariatkan cuci tangan itu tidur malam dan juga tidur siang. Li umumi qawlihi, karena umumnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam min naumihi. Baik. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi. Dan jika seorang kalian bangun dari tidurnya. Nah, dari tidurnya itu lafadznya bisa diambil bahwasanya tidur malam dan tidur siang juga. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan juga mayoritas ulama yang lain. Wa khassahu al-imaman Ahmad wa Dawud al-Zahiri binaumil lail. Namun pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat Dawud, Imam Dawud al-Zahiri dari madhab Zahiriyah, binaumil lail. Yani yang dimaksud minnaumihi itu cuma tidur malam saja. Seorang disyariatkan untuk mencuci tangan, bukan termasuk tidur siang juga. Baik, wa ayyadu ra'yahum bi anna haqiqatal baitutah la takunu illa binaumil lail. Dan mereka pun menguatkan pendapat mereka ini. Ini Imam Ahmad dan juga Imam Daud al-Zahiri menguatkan pendapat mereka, yakni dengan argumen bahwasanya yang namanya bermalam itu la takunu illa binaumil lail, tidak akan terjadi kecuali tidur malam. Namanya orang bermalam, oh berarti tidurnya pada malam hari. Sehingga yang disyariatkan untuk mencuci tangan ketika bangun tidur pada malam hari, bukan siang hari juga. Wa bima waqa'a fi riwayati Tirmidzi wa Ibn Majah idza staiqadha ahadukum minal lail, dan juga apa yang disebutkan pada riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibn Majah, ini dengan lafaz jika salah seorang kalian bangun tidur malam. Jadi sehingga Imam Ahmad dan juga Imam Daud al-Zahiri ada yang menopang dalil yang lainnya, yakni dalil yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, disebutkan dari lafaz minal laili. Sedangkan Imam Syafi'i hanya mengambil dari keumuman lafaz jika seorang bangun dari tidurnya. Maka yang mereka katakan termasuk juga tidur siang. Namun Imam Ahmad berbeda pendapat karena dalil ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah itu adalah lafaz minal lail, dari bangun tidur malam. Baik, warajihu al-madhhabul akhir. Warajih al-madhhabul akhir. Maka pendapat yang rajih, tentunya pendapat yang benar itu adalah madhabnya Imam Ahmad dalam perkara ini. Li'anna al-hikmata allati syuri'a min ajliha al-ghuslu ghairu wadhihah. Karena hikmah disyariatkannya seorang mencuci tangan itu masih belum jelas. Wa innama yaglubu 'alaiha at-ta'abbudiyah. Namun di sini tetap dilakukan karena sifatnya ta'abbud. Ini melakukan perintah. Fala majala liqiyasin nahari 'alal lail wa in tala fihi an-naum. Maka tidak ada tempat untuk mengkiaskan tidur siang sama seperti tidur malam, walaupun memang tidur siangnya panjang. li'annahu ala khilafil ghalibi, karena itu menyelisihi keadaan. Wal ahkam tata'allaqu bil aghlab, dan hukum itu diambil dari keadaannya. Bagaimana mayoritas keadaannya, maka hukumnya pun seperti itu. Wa zahirul ahadits at-takhsis, dan hadis-hadis yang lain menyebutkan memang pengkhususan untuk tidur malam saja. Seorang disyariatkan untuk mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Maka tidak ada kias yang benar untuk memasukkan tidur siang juga wajib. Ya, ini disyariatkan seorang untuk mencuci tangannya. Lah, maka yang benar adalah madhabnya Imam Ahmad dan Daud Al-Zahiri dalam permasalahan ini. Baik, itu tadi permasalahan dari perkara tidurnya. Tidur yang mana? Tidur yang malam kah? Tidur yang siang? Atau kedua-duanya? Atau salah satunya saja? Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tsumma ikhtalafu aidon. Kemudian mereka pun juga berselisih. Hal ghusluha wajibun aw mustahabun? Apakah mencuci tangan di sini hukumnya itu wajib atau sekedar mustahab? Kalau tadi yang pertama itu berselisih pada bangun tidurnya, bangun tidur malam atau bangun tidur siang. Sekarang berselisih juga pada hukum mencuci tangannya. Apakah hukumnya di situ mencuci tangan wajib atau sekedar mustahab saja? Fadhahabal jumhuru ilal istihbab. Maka jumhur mayoritas para ulama berpendapat hukumnya adalah mustahab. Ini dianjurkan. Wa huwa riwayatu Ahmad. Dan ini sebagaimana juga riwayatnya Imam Ahmad mengatakan hal hukumnya mustahab. Ikhtaraha Al-Khiraqi wal Muwaffiq wal Majid. Di mana imam-imam ini sependapat dengan Imam Ahmad. Wal masyhuru min madhhabil imami Ahmad al-wujubu. Namun pendapat Imam Ahmad yang lebih masyhur mengatakan bahwasanya mencuci tangan di situ hukumnya wajib. Jadi di sini kita tahu bahwasanya Imam Ahmad punya 2 riwayat, punya 2 pendapat tentang mencuci tangan. Memang salah satu riwayatnya mengatakan hukumnya itu mustahab. Namun yang terkenal itu, yang masyhur, yang ditahu oleh mayoritas, itu riwayatnya Imam Ahmad mengatakan al-wujub, wajib. Maka di situ pun hukumnya kita katakan wajib. Karena kita sudah sebutkan bahwasanya suatu hukum itu diambil dari mayoritas keadaannya. Nah, yang terkenal, riwayat yang terkenal, mayoritas manusia mengetahui, riwayat Imam Ahmad mengatakan mencuci tangan wajib, maka kita pun mengatakan wajib. Wa yadullu alaihi zahirul hadis, dan itu juga sudah ditunjukkan dari hadis ini, di mana asal dari suatu perintah adalah hukumnya wajib. Makanya disebutkan fal yaghsil, maka cucilah, diperintahkan kan? Nah, di dalam ilmu usul itu disebutkan al aslu fil amri al wujub, asal muasal dari adanya suatu perintah itu hukumnya wajib dilaksanakan. Maka hukumnya wajib mencuci tangan ketika bangun tidur malam sebelum memasukkannya ke dalam bak mandi atau sebelum memegang makanan. Hukumnya mencuci tangan wajib. Dari situ kita tahu ulama memang dalam perkara ini ada perselisihan pendapat, baik itu dari sisi bangun tidurnya maupun hukum mencuci tangan itu sendiri. Oke, dengan ini insyaallah kita mendapatkan faedah lagi, mendapatkan ilmu lagi, sehingga terangkatlah kebodohan dari diri-diri kita ini. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir kita akan membaca faedah dari hadis yang keempat. Baik. Ma yu'khadhu minal hadits, faedah yang diambil dari hadis. Yang pertama, wujubul istinsyak wal istinsar. Ini wajib untuk melakukan istinsyak dan juga istinsar. Ini memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengenduskan air tersebut keluar. Kemudian yang kedua, annal anfa minal wajhi fil wudu. Bahwasanya hidung itu masuk pada bagian wajah ketika berwudu. Di mana wajah ketika wudu wajib untuk dicuci, maka hidung pun demikian dengan cara itu melakukan istinsyat dan juga istinthar. Faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, masyru'iyatul itar liman istanja bil hijarah. Ini disyariatkan untuk memakai bilangan ganjil ketika beristijmar. Faedah yang berikutnya, masru'iyatu ghuslil yadi min naumil lail. Disyariatkan mencuci tangan ketika bangun tidur malam. Wa taqaddamal khilafu fi takhsisil lail. Kita sudah jelaskan tadi khilaf di dalam mengambil hukum tidur itu sendiri, tidur malamkah tidur siang. Kita sudah lewati wal khilafu fi wujubil ghusli aw istihbabihi, dan juga kita sudah lewati tadi bagaimana pendapat yang khilaf tentang wajibkah atau hukumnya mustahab saja dalam mencuci tangan ketika bangun tidur malam tersebut. Muhim, bangun tidur malam kita wajib mencuci tangan 3 kali sebelum memasukkannya dalam bak mandi atau sebelum memegang makanan. Kemudian yang berikutnya, wujubul wudu'i minan naum. Wajib berwudu ketika bangun tidur. Kemudian faedah yang berikutnya, an-nahyu an idkhaliha al-ina qabla ghusliha. Ini ada larangan untuk memasukkan tangan di dalam bejana sebelum mencucinya. Kemudian yang berikutnya, al-zahir min ta'lili masyru'iyati ghusliha an-nadhafah. Yang nampak dari hadis ini, bahwasanya alasan disyariatkannya mencuci tangan itu karena an-nadhafah, karena memang sifatnya kebersihan, untuk mencari bersihnya. Walakinnal hukma lil ghalib fayushra'u ghusluha. Walau hafadhaha bikaisin wa nahwi dzalik. Namun memang hukumnya itu disyariatkan walaupun orang yang tidur menjaga, membungkus tangannya dengan plastik wa nahwi dzalik. Walaupun demikian, tetap ketika ia bangun tidur tetap disyariatkan, diwajibkan untuk mencucinya terlebih dahulu. Walaupun memang karena memang mungkin dia malas untuk mencuci tangan, ia tidur dengan dibungkusi tangannya dengan plastik atau dengan perban atau yang dengan semisalnya, maka dengan kondisi yang demikian tetap ia wajib untuk mencuci tangannya terlebih dahulu sebanyak 3 kali baru mencelupkan di dalam bejana. Faedah yang terakhir yang kita bisa ambil dari hadis yang keempat ini, qauluhu wa idastai qadha zahiruhu annahu hadisun wahidun kama fil Bukhari faqad ja'alahuma haditsan wahidan litihadi sanadihima walakinnahuma fil Muwatta wa inda Muslim haditsan. Ini berkaitan dengan konteks hadis sendiri, ikhwan, di mana disebutkan di sini wa idastai qadha, jika seorang bangun dari tidurnya. Al-muhim, konteks hadis yang kita sedang pelajari ini itu nampaknya itu disebutkan dalam hadis yang satu, dalam satu hadis saja, dan Imam Bukhari pun menyebutkan tidak secara terpisah dalam satu hadis, dalam satu konteks. Namun disebutkan dalam Al-Muwatta. Al-Muwatta ini kitab besar yang juga menyebutkan sebuah hadis sebelum adanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dulu sebelum seorang mengenal Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada kitab yang ditulis oleh Imam Malik, ini namanya Al-Muwatta, kitab besar juga yang menyebutkan tentang hadis-hadis. Namun disebutkan dalam Al-Muwatta dan juga riwayat Imam Muslim itu menjadi dua hadis. Jadi di sini hanya sekedar faedah tentang konteks siyak hadis yang disebutkan, yang dicantumkan oleh Imam Bukhari, itu dia menjadi satu konteks hadis. Namun disebutkan dalam kitabnya Imam Malik Al-Muwatta dan juga disebutkan oleh Imam Muslim itu hadisan, ada dan menjadi dua hadis. Baik, itu faedah yang kita bisa petik dari hadis yang keempat. Dengan demikian selesailah juga kita dari membaca hadis yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita membaca hadis kelima pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Fa bihadza naktafi bihadza alqadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.